إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فائدة مستقلة، فائدة ينطر سنديري. يرى بعض العلماء ومنهم الفقهاء المتبعون للمشهور من مذاهب الحنابلة سقوطها، إن علم الشافعي سقوطها، إن علم الشافعي ببيع الشخص ولم يشفع على الفور ولم يجعل له مهلة إلا لعمل الأشياء الضرورية من أكل وشرب وصلاة ونحو ذلك، بناء منهم على أن الأصل في المعاملات الرضا. Beberapa ulama di antara mereka adalah para fuqaha yang mengikuti dari madhab yang masyhur, dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Mereka berpendapat suqutuha ay suqutu syuf'ah, suqut syuf'ah, in alim syafi'ah, kalau sang sekutu tadi mengetahui bayi syaks, penjualan bagiannya, walam yashfa' alal fawr, tetapi dia tidak melakukan syuf'ah secara langsung. Faur artinya saat itu juga. Perhatikan, akan dibahas oleh beliau karena ini mazhab Hanabilah, mesti akan bicaranya akar, tidak yang lain, karena mereka menganggap khusus pada akarat. Baik, ini namanya Syafi'i yang bersekutu, ini Syafi'i juga yang bersekutu juga. Baik, orang ini menjual bagiannya, syaks, harganya ditentukan 50 juta misalnya. Baik, si Syafi'i ini Syafi'i 1, ini Syafi'i 2. Syafi'i 1 ini tahu, dia menawarkan sekian. Kalau ada orang yang mau membelinya 50 juta, bahkan siap ditambah dengan Syafi'i yang kedua, mana lebih berhak? Ini orang lain, orang ketiga, bukan Syafi'i, mustari. Mana hakku biha? Saya tak berhak untuk mendapatkannya. Hah? Jelas ini tidak berhak. Mengapa? Dia punya dua hak. Hak mustari, boleh membeli, wa haqqu syuf'ah. Iya kan? Ini tanah bersama dengan kita dan belum ada garisnya, masih belum jelas, maka saya lebih berhak. Baik, pertanyaannya sekarang yang tadi dikatakan ikhtilaf adalah, dia tahu tetapi dia pergi sebentar untuk salat atau pergi sebentar untuk melakukan hal-hal yang wajar, akal, syurub, ke warung dulu misalnya, balik sudah laku. Yaskut aw la yaskut haqqu syuf'ah, gugur atau tidak gugur haqqu syuf'ahnya. Ini yang diikhtilafkan oleh para ulama. Adapun sebagian ulama dari fuqaha Hanabilah menganggap suqutuha, menganggap gugur kalau dia sudah tahu tapi enggak beli secara langsung. Santai-santai, makan dulu ke warung, pergi dulu katanya mau sholat lama, balik sudah laku, salah sendiri. Ini yang berpendapat suqutuha, gugurnya hakku syufa'a. Limadha lam yashfa' alal fawr, dia tidak mengambil hak syufa'anya secara langsung. Walam yaj'alu lahu muhlatan illa li'amal al-asya', sedangkan dia tidak melakukan muhlah, tidak menunda kecuali sekedarnya saja untuk daruriyat. Sebentar saya cuci tangan dulu, protokol kesehatan wajar, enggak apa-apa. Atau saya ambil masker dulu untuk transaksi, untuk memegang uang, sebentar saya ambil kaos tangan dulu. Hari daruriyat. Atau makan minum sewajarnya, tidak harus jauh-jauh. Wa nahwi dzalik. Bina'an minhum 'ala anna al-asla fil mu'amalat ar-ridha. Di mana dibangun pendapat mereka? Pendapat mereka ini dibangun di atas ar-ridha. Karena yang namanya jual beli harus saling ridha. Maka Syafi' yang pertama ini ketika menawarkan syakafnya, bagiannya, dalam keadaan Syafi' ini tahu. Tapi tenang-tenang saja. Bahkan bukan hanya makan dan minum. Dia masih pergi keluar kota, besoknya menanyakan, gimana? Saya beli bagiannya. Oh, sudah dijual pada orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dia akan berkata, saya punya hak syuf'ah. Karena barang tadi enggak bisa dibagi, tanah tadi belum dipotong, belum dibagi, maka saya punya hak syuf'ah. Saya tidak peduli. Jual beli transaksi sudah terjadi. Yasqut ala yasqut. Kata pendapat pertama, yasqut. Gugur haknya. Wa syafi' yuridu intiza' asy-syakhs bi ghairi dal mushtari faharaduhu wa sta'nasu 'ala dhalika bi ahadith dha'ifah ka hadits asy-syuf'ah ka hal al-'iqal. Wa syafi' sedangkan syafi'nya menginginkan untuk mengambil hak tadi, syakhs tadi, bi ghairi ridal mushtari, tanpa keridhaan dari sang pembeli. Faharabuhu, tentunya akan dilawan. Wasta'nasu 'ala dhalika bi ahaditsa dha'ifah, kemudian mereka berupaya untuk membela dirinya bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan syafa'ah dengan hadis-hadis dhaif. Di antaranya hadis dhaif adalah asy-syafa'ah kahallil 'iqal. Syafa'ah itu adalah seperti melepaskan iqal. Sudah pernah saya terangkan? Hah? Anggap saja ini unta. Maka biasanya kakinya diiqal. Baik. Begitu. Diiqal supaya tidak berdiri dan tidak lari. Ketika dilepas iqalnya, bebas dia. Demikian pula syufa'ah, kalau belum dibagikan susah, sering terjadi keributan dan sebagainya. Kalau dengan syafa'ah dibayar, selesai. Bebas dia untuk berbuat apapun pada tanah itu. Sahih? Tetapi hadisnya dhaif. Kalau hanya bicara qiyas saja, memang mirip. Namanya syafa'ah diajarkan atau disunnahkan oleh Nabi SAW. Sebagai apa? Sebagai jalan keluar dari pertikaian yang terjadi di antara dua yang bersekutu atau lebih. Wal haqqu annahu yarji' fi dhalika ila al-'urf fi at-tahdid. Tetapi yang benar adalah kembali kepada 'urf. Kembali kepada keumuman masyarakat dalam jual beli fi at-tahdid. Ulangi, fi at-tahdid, dalam pembatasan waktu. Wa yu'ti muhlatan muta'arifatan litafkir. Tentunya boleh, bahkan kembali kepada uruf dan keridhaan masing-masing, berilah muhlah, waktu penundaan, muta'arifah litafkir, yang ma'ruf, yang saling dipahami, saling dimaklumi, litafkir, untuk berpikir, wal musyawarah, dan musyawarah. Berarti batasan tadi ditolak. Apakah batasannya amalan-amalan daruriyah saja? Tidak. Tergantung kesepakatan dua belah pihak atau sewajarnya yang umum terjadi di masyarakatnya. Biasanya dikasih berpikir berapa lama? Ini saya mau jual. Kamu mau ambil hakmu enggak? Hakku syuf'ah. Saya tunggu sampai seminggu. Atau sebulan. Kalau tidak, ya dia jual. Apa yang dijual? Bukan tanahnya, tapi bagian pada tanah. Emang apa bedanya? Kalau tanahnya kan yang ini, kan jelas. Ini enggak? Saya punya bagian di situ 50%. Saya jual kepada kamu harganya sekian. Maka ketika dibayar, orang yang membeli tadi punya hak di sini 50%. Yang mana enggak tahu? Karena belum dibagi. Bentuknya juga mungkin enggak kotak. Kan bingung. Tadinya ribut sama yang ini, sekarang ribut sama yang ketiga. Karena yang ketiga mengatakan, saya sudah beli. Berarti 50% dari tanah ini punya saya. Pokoknya. Yang mana? Enggak bisa. Pokoknya saya bisa pakai semua itu. Sebagaimana kamu juga boleh pakai semua itu. Kan susah. Apalagi kalau ternyata ditanam. Ditanam sana, dia tanam sini, dia tanam sana. Enggak karuan. Kecuali kalau sudah digaris. Itu pun masih ada yang kedua. Kalau digaris dia punya jalan, dia gak punya jalan, dolim juga. Maka harus juga dibagi jalannya masing-masing. Tidak. Enam. Kalau sudah ditentukan garis-garisnya dan sudah ditentukan jalan-jalannya, fala syufa'ah. Saat itu sudah tidak ada lagi syufa'ah. Karena sudah jelas tanah saya ini, tanah kamu itu. Baik. Berarti mana yang rajih dari istilah mereka, gugur atau tidak gugur kalau dia tidak cepat menentukan sebatas waktu salat, makan, minum, gugur. Tidak gugur. Yang rajih kembali kepada kebiasaan umum di masyarakatnya. Biasanya dikasih waktu berpikir berapa lama. Karena ini bukan barang murah. Masa sekarang berkatakan semenit kemudian harus tentukan beli atau tidak beli. Tidak bisa. Kembali kepada kita. Faedah tsaniyah, faedah kedua. Yahrum at-tahayyul li isqati asy-syuf'ah wa li ibtali haqqil muslim. Kama qala dzalika al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tidak bolehnya tahayyul. Bukan pakai kho, takhayul. Kalau takhayul itu yang kalian kenal dalam bahasa Indonesia, takhayul. Cerita-cerita khayal. Jadi kata khayal, takhayul. Kalau ini takhayul dari kata hilah, tipu daya. Tidak boleh merencanakan tipu daya. Untuk menggugurkan hakus syufa'ah atas saudaranya. Misalnya, Syafi yang pertama, tapi yang kedua, dia sesungguhnya ingin menjual, tetapi gak mau kesini. Mengapa? Dia akan menentukan harga awal, karena dia tahu harga awalnya berapa. Iya kan? Maka dia bisik-bisik yang ketiga, mau gak? Tidak boleh. Mengapa? Karena Nabi SAW qada, wa fi riwayah ja'ala asy-syuf'ah. Rasulullah SAW menjadikan hak syuf'ah bagi dia. Jangan pada orang lain. Dia dulu tawari, baru orang lain. Itu sudah sunnah yang tidak bisa dibantah. Karena dengan kamu jual pada dia, selesai kan urusan. Tidak terjadi lagi pertikaian. Kenapa jualnya ke orang lain? Kalau yang tadi kan, kamu tahu saya jual, kenapa gak beli? Itu lain perkara. Saya sudah tawarkan sebulan. Dan saya sudah kasih waktu berpikir satu bulan. Kamu tidak beli, saya jual ke orang lain. Baik. Tetapi yang kedua ini, sengaja supaya syafi'nya tidak beli. Menggugurkan hakku syuf'ah. Ini tidak boleh. Wa qad ya'mad min man la yura'i hudud dinihi wa hukuki ikhwani. Kadang-kadang menyengaja, ya amad artinya amdan, sengaja. Orang yang la yura'i hududa dini, orang yang tidak memperhatikan batas-batas agamanya, wa hukuki ikhwani, tidak memperhatikan batas-batas hak saudaranya, tidak memperhatikan batas-batas agamanya, tidak memperhatikan hak-hak saudaranya. Ila muhawalati isqatiha bisyai'in minal hiyal, dengan upaya untuk menggugurkan hakku syufah dari saudaranya dengan bentuk-bentuk hiyal. Hiyal bentuk jamak dari hiyalah. Ka'an yu'ti syiqs bisuratin minal suwar allati la tathbut fiha. Misalnya dengan cara memberikan syiqs bagiannya dengan gambaran, dari gambaran yang tidak ada padanya. Aula yusbituhal hukam fiha, atau tidak ditetapkan oleh hukam padanya. Au yadurru syafi', atau membuat madarat bagi syafi'. Bidhari ziyadatin fis zaman, misalnya dengan menambah harga. Au biwaqfi syiqs, atau dengan diwakafkan katanya, padahal pura-pura saya wakafkan. Hilah, tipu daya untuk menggugurkan hak syufa'. Saya yang akan membelinya, saya berhak, saya punya hak syufa'. Saya sekutumu. Oh enggak, saya mewakafkan. Bisik-bisik pada orang lain bahwa nanti kamu pura-pura iya. Tentunya si Syafi akan bingung. Saya memiliki tanah separohnya wakaf. Bagaimana? Jangan-jangan dia akan wakafkan seluruhnya. Atau dia akan jual murah. Baru dibeli sama dia. Ini barakallahu fikum permainan-permainan. Fahadihi hiyalun la tasqut fiha syufa'ah. Tipu daya seperti itu, kalau ternyata terbukti ketahuan, batal. Tidak menggugurkan hakku syafa'ah. Tidak menggugurkan hakku syafa'ah indal al-a'immah al-arba'ah. Menurut para imam-imam yang empat, batal. Ternyata itu bukan beneran, palsu. Batal, tidak sah. Kama qala dhalika sahibul fa'iq rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana penulis kitab al-fa'iq rahimahullahu ta'ala. Wa qala syekhul islam rahimahullah. Al-ihtiyal ala isqati syuf'ah ba'da wujubiha la yajuzu bil-ittifaq. Hilah, hilah, tipu daya untuk menggugurkan hakku syuf'ah tidak diperbolehkan menurut seluruh para ulama secara sepakat. Bil ittifaq. Enggak ada khilaf. Innama ikhtalafan nas fil ihtiyal 'alayha qabla wujubiha. Hanya saja berbeda para ulama tentang tipu daya tadi, permainan tadi sebelum diwajibkannya. Wa ba'dan 'iqad as-sabab, sebelum diakadkannya sebab-sebabnya. Wa huwa ma idza arada al-malik bai'u syiqs, yaitu jika sang pemilik akan menjual bagiannya al-masfu', ma anna shawab annahu la yajuzu ihtiyal ala isqat haqqil muslim. Tetapi tetap yang benar dari perselisihan tersebut adalah tidak boleh tipu daya untuk menggugurkan hakul muslim setelah akad ataupun sebelum akad. Wa ma wajada fi at-tasarrufat li ajli ihtiyal al-muharram fa huwa batil. Wa ma wajada min at-tasarrufat, apapun yang didapati dari tasarruf-tasarruf, yakni transaksi-transaksi, kalau li ajli ihtiyal, karena hilah tadi ternyata terbukti hilah yang muharram, fa huwa batil, maka dia batil. kalau menawarkan ke sini 100 juta. Silakan kalau kamu mau 100 juta. Loh, mahal sekali. Kita kan waktu itu belinya urunan cuma sekian. Ya sudah, kalau enggak mau saya akan jual ke orang lain. Jual ke orang lain. Ternyata harganya 50. Apa itu namanya? Tipu daya. Mengapa? Supaya jangan dia yang beli. Supaya temannya yang beli. Barakallahu fikum, ini hilah namanya. Harga tadi hanya main-main saja supaya dia enggak beli. Kasih semahal-mahalnya. Atau tipu daya dengan menggambarkan bahwa tanahnya begini, begini, begini, bahwa sungai itu milik kita, segala macam. Padahal itu bukan milik sana, bukan milik sini. Itu milik pemerintah. Itu juga tipu daya. Dan lain-lainnya. Nakhtafi bihadal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.